Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa barik wasallam. Amma ba'du. Baik, pemirsa TVRI di manapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda yang di rumah? Mudah-mudahan sehat jasmaninya, rohaninya. Yang di studio sehat, Bu? Kalau jawab salamnya kenceng, saya doain biar sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin. Penyakitnya diangkat. Amin. Terus bapaknya kawin lagi. Oh, enggak amin. Ya baik, pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Coki Hingga Pagi bisa menemani Anda semua di acara yang penuh inspirasi. Karena memang kita selalu menghadirkan tokoh-tokoh sehingga menjadi inspirasi buat kita semua. Dan saya Coki tidak sendiri, selalu ditemani oleh si cantik. Biasanya kemerah-merahan, ini keungu-unguan. Kebiru-biruan saya siap. Iya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa setiap hari Rabu pagi saya bersama rekan duet saya maut, ya, Duet Maut. Kita akan menemani pemirsa dalam acara Hikmah Pagi dan tentunya dengan topik tema yang selalu sedang hangat dibicarakan. Betul, ya. Betul, dan menyentuh masyarakat banyak. Dan menyentuh masyarakat hidupan banyak. Real. Iya, kehidupan real. Dan tema kita pada pagi hari ini, subhanallah luar biasa, yaitu bersatu melawan korupsi. Pagi-pagi kita udah bicara korupsi. Betul. Dan ini harus berbalik ya. Ah. Bersatu melawan korupsi karena para koruptor sudah bersatu. Iya. Wah. Koruptor bersatu. Jadi iya, kita bersatu harus melawan korupsi. Betul, ya. Betul, kalau enggak bersatu enggak bisa kita. Iya, betul sekali. Dan di tengah-tengah kami sudah hadir di sini yaitu narasumber kita, Bapak Haji Marzuki Ali. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam, Pak Marzuki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, ya. Bapak sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah. Saya minta Ibu-ibu mungkin beri aplaus yang meriah buat Ketua DPR kita. Iya, subhanallah. Terima kasih Bapak waktunya di pagi hari ini. Bapak pagi-pagi subuh-subuh sudah hadir di TVRI. Betul. Jadi ini menyempatkan waktu. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ada Budi Sapa pemirsa atau Ibu-ibu? Silakan, Bapak. Saya lihat banyak. Ada Pak Haji di belakang kayaknya. Yang jelas ibu-ibunya cantik-cantik karena bangun subuh. Bangun subuh. Oh iya, kita belum menyapa ibu-ibu di sini ya. Assalamualaikum, ibu-ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya. Ibu, maaf dari Majelis Taklim. Rodoh. Rodatul Jana ini yang hitam bajunya. Jilbabnya merah. Jilbabnya merah, kulitnya putih, coklat, putih ya. Di Depok, Bu ya, di Depok, ya. Ibu ya. Langsung kayak belimbing gue pada umur-umur. Kan Depok. Coki mirip ke semak kalau Coki. Terus ada juga dari Majelis Taklim Mahabbatillah Jakarta Pusat. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Biar sedikit tapi suaranya keras sehat, ya. Seger, ya. Sehat seger, Ibu ya, subhanallah. Terus si cantik ini juga ya, ada juga siapa sih? Kita pagi-pagi sudah disapa dengan suaranya yang Masya Allah sangat merdu. Eren Surbakti, selamat pagi Eren, sehat ya. Alhamdulillah. Ya, nanti Eren akan menemani kita sampai di akhir acara ya. Dan juga Coki di sini saya akan mengundang kepada pemirsa yang ada di rumah, kita bisa dialog interaktif di sini, bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang ada di sini yaitu Bapak Haji Marzuki Ali di nomor telepon 5743476 dan juga 021 5743478. Korupsi, bicara soal korupsi, kita gak usah ngomong lagi soal peringkat lagi Indonesia. Bahkan sudah mencapai peringkat tertinggi. Justru Coki ingin berpikir, kenapa bisa bangsa Indonesia ini menjadi, maaf ya, hobi korupsi gitu. Terpuruk dalam korupsi. Iya, ini menarik ya. Kenapa saya ingin menyampaikan di dalam forum Hikmah Pagi ini ya. Ini bagian daripada siar Watawasobil Haq, jadi saling mengingatkan di dalam kebenaran. Maka forum ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu melawan korupsi, karena korupsi ini seperti virus. Menular. Virus ini menularnya sangat cepat sekali. Makanya kata orang, kaderisasi korupsi ini sepertinya sangat berhasil. Sukses jadi. Nah, oleh karenanya ini harus ada komitmen hati kita untuk bersama-sama melawan korupsi. Kenapa orang suka korupsi? dia tidak memahami makna daripada hidup. Yeah. Bahwa hidup ini sementara, bahwa hidup ini perjalanan pendek untuk menuju satu perjalanan yang lebih panjang dan lebih kekal. Nah, padahal banyak sekali kita tahu pesan-pesan ya tentang korupsi ini, dan Nabi sendiri dalam berbagai hadisnya menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, la'anallah ar-rasi wal murtasi. Jadi Allah itu melaknat orang yang menyuap dan yang disuap. Kenapa saya bilang menyuap disuap? Ini kaitannya dengan ada istilah korupsi dalam arti menurut pandangan Islam ada komisi di sana. Kalau komisi itu, ini riwayat Abu Daud yang menyebutkan bahwa Nabi itu pernah menyatakan apabila salah seorang di antara kamu kuangkat sebagai pejabat, diberikan gaji, maka pemberian di luar gaji itu disebut hulul. Artinya korupsi. Nah, kalau kita bicara komisi, maka ada yang memberi dan ada yang menerima, ya kan? Nah, makanya Allah juga melaknat seperti hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hibban tadi. Nah, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ar-rasi wal murtasi finnar, gitu. Jadi yang menyuap, yang disuap itu masuk neraka. Nah, tetapi orang ya tetap aja korupsi kan. Iya, betul. Nah, ada juga yang Imam Tirmidzi menyatakan la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya Rasul melaknat ar-rasi wal murtasi. Waris termasuk perantaranya. Nah, jadi buker maklar. Iya, termasuk maklarnya. Ya, ini lazi yamsi bainahuma. Artinya termasuk perantara yang terjadinya suap menyuap itu. Itu pun kena laknat daripada Allah. Tetapi ya orang tidak, artinya seolah agama itu berjalan sendiri ya. Iya, betul. Kita tahu kan yang korupsi itu kita malu kadang-kadang. Saya itu terus terang malu karena apa? Dia sholatnya baik, nah, bukannya sholatnya baik, sholatnya kelihatannya baik. Kalau baik kan beda kan? Betul. Kalau dia baik sholat itu, gitu. Nah dia sholat. Ya. Kalau puasa dia puasa. Haji sudah. Bolak-balik. Sudah itu begitu tertangkap korupsi ketawa-ketawa ya. Tawa-tawa kita lihatkan di pengadilan kan senyum-senyum, ya. Kemudian masuk penjara, sholat juga tetap. Jadi seolah-olah agama itu berjalan sendiri, ya, bahwa tidak menjadi payung pegangan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini saya pikir ada sesuatu yang salah di orang itu, sistem padahal. Nah, ini pendidikan kita ini seolah memisahkan, ya, antara agama dengan pola tingkah laku kita dalam kehidupan. Sholat agama sholat berjalan sendiri, ya. Sholat terpisah. Saya sering juga berdiskusi, berdebat dengan orang-orang politik bahwa di dalam berpolitik itu kan payung kita adalah agama. Begitu saya kaitkan dengan agama, dia nyampaikan pada saya, Pak Mariski, diskusi kita nggak nyambung. Bapak nyampur adukan antara agama dengan politik, kata. Nah, kalau begitu caranya, ya politik itu berpayungkan setan, saya bilang. Kalau begitu kan, kalau saya tanya pasti Bapak nggak mau jawab dari partai mana tuh, Pak ya? Ya. Seringan. Makanya saya melihat fenomena sekarang ini, dan perjalanan itu sudah menunjukkan bahwa korupsi itu bisa menghancurkan peradaban. Dulu Islam ini luar biasa berjayanya pada zaman dulu, kemudian menurun, runtuh ya. Nah, kapan kita bangkit kalau kita tidak bersatu? Ya, apalagi karena Indonesia kan juga mayoritas muslim terbesar di dunia, ya Bapak ya. Tapi kita sangat miris sekali ketika korupsi justru nilainya lumayan tinggi. Karena jalan sendiri itu tadi. Ya, padahal kan agama merupakan suatu koridor. Nah, itu bagaimana itu Bapak? Mungkin barangkali ya seperti Bapak tadi bilang sudah melakukan itu seperti kelihatannya sholat seperti apa gitu. Nah, ini persoalan pendidikan. Saya berkali-kali menyampaikan di dalam pertemuan forum-forum apakah itu guru. Ada seolah-olah kesalahan kita di dalam proses pendidikan anak-anak kita ya. Anak-anak kita sejak sekolah dasar itu seolah-olah cuma dihajarkan kecerdasan intelektualnya saja. Ya, tidak dibangun kecerdasan spiritualnya, kecerdasan sosialnya. Nah, kecerdasan spiritualnya, kita tahu perjalanan Rasul itu 13 tahun kan bagaimana Rasul itu meyakinkan kepada umat di lingkungannya, bangsanya itu bagaimana percaya adanya Tuhan ya. Jadi selama 13 tahun itu dan tidak mudah yang, gitu. Yang percaya cuma 11 orang. Yeah. Itu selama 13 tahun. Jadi 2 tahun sekali itu baru percaya. Iya, jadi luar biasa. Nah, kita enggak mendidik anak kita, mungkin ibu-ibu juga yang hadir situ ya, ibu pengajian, kita sering mengajak anak-anak kita kan tidak meyakinkan dulu adanya Tuhan. Kita selalu mengedepankan anak, mari sholat. Jadi kayak sebuah kewajiban aja gitu. Puasa, seremonialnya aja yang dilihat. Karena kalau kita mereferensi perjalanan Rasul kan jelas, perjalanan meyakinkan adanya Tuhan itu jauh lebih panjang daripada mempelajari soal-soal syariat, seremonial. Nah, ini yang menimbulkan kesalahan di dalam proses pendidikan kita, sehingga anak-anak kita itu memisahkan, apalagi agama itu jadikan pelajaran. Iya. Agama jadikan pelajaran loh. Seminggu hanya 2 jam. Pelajaran itu diujikan, tuh misalnya normatif. Ya kalau pelajaran hanya untuk dihafal. Betul. Ya seperti pelajaran PPKN ya sama. Jadi kalau saya dulu pernah ujian ya di sekolah pelajaran agama, ya katanya sholat itu sholat wajib berapa kali dalam sehari. Kemudian rukun Islam berapa? Iman, kemudian sholat ini berapa rakaat? Ya pertanyaan-pertanyaan itu kan pertanyaan hafalan. Sehingga makna daripada agama ini tidak dipahami, tidak dihayati dan tidak dilaksanakan. Apalagi juga mungkin kita merasakanlah bagaimana pendidikan di rumah kita untuk meyakinkan kepada anak-anak kita itu adanya Tuhan itu tidak pernah kita ajarkan. Betul. Nah, kalau itu kita ajarkan secara dini ya, dia tahu ada Tuhan, bahwa hidupnya karena Tuhan, semuanya karena Allah, maka manakala dia melakukan suatu, Allah ada. Manakala Allah ada. Jadi merasa Allah, diawasi. Betul. Nah, keteladanan ini masuk di wilayah mana, Pak Menjuti? Ya. Karena kan pasti, kalau bicara soal pendidikan, pasti ada keteladanan di sana. Nah, saya menyampaikan bahwa ini kan bicara akhlak ya. Akhlaknya Rasulullah. Rasul itu kan mencontohkan. Rasul kan mencontohkan akhlak yang baik ya. Akhlak yang baik itu ya berbagai macam yang contohkan. Karakter Nabi kita tahu yang utama itu kan ada sifat yang siddiq, sifat yang amanah, fatonah, tablir. Itu sifat. Dan itu dicontohkan. Dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita ini tidak memberikan contoh. Sehingga anak kita ya kadangkala karena ibu-ibunya nyontokan bohong kepada bapaknya. Anaknya disuruh sholat ini. Nah, jadi bukan ada tamu, dibilang ibu enggak ada. Itu ngajarkan. Kolektor soalnya Pak yang datang. Jadi mengajarkan anak kita berbohong. Betul. Nah, ini yang tidak menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak diajarkan berbohong, anak diajarkan tidak aman. Malah menarik gini Pak Marjuki, ini mumpung saya belum lupa. Kalau ditanya ibu-ibu itu lagi anaknya ada yang ujian mungkin pilih tidak lulus apa pilih tidak jujur. Tidak. Udah nggak apa-apa deh lulus, yang penting lulus. Serius loh itu Pak. Betul. Dan itu persoalan di kita juga. Jadi ada sebagian oknum guru ya. Ya karena takut mungkin dipecat oleh kepala dinas pendidikan atau kepala sekolahnya yang menghalalkan segala sama aja. Korupsi itu luas pengertiannya. Jadi mengajarkan tidak baik itu juga korupsi. Iya, mungkin gini atau barangkali dengan seminggu dua jam pelajaran di sekolah kan mungkin berarti sangat kurang ya Pak ya agama dan seperti tadi berhafalan aja jauh dari kurang. Dan juga banyak sekali ibu-ibu malah yang memberikan les yang lain-lain tapi pendidikan agama kurang, bahasa Inggris sempoa. Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak tetap masuk surga, tapi nggak bisa baca Quran masuk neraka. Betul, pintar sekali ya. Tepuk tangan dong, saya pintar juga. Keren ngantuk ibu-ibu. Saya nih pengen ibu-ibu memberi contoh kepada anak-anaknya. Ya kalau sudah punya cucu, ya anaknya memberi contoh kepada cucunya. Dari neneknya memberi contoh kepada cucu. Keteladanan itu sangat penting. Karena itulah yang akan membangun lingkungan kita. Ya saya tidak pinter-pinter amat, Bu ya, Bapak. Ya. Saya juga tidak dalam-dalam amat ya. Tapi keteladanan orang tua yang membuat saya ya, seperti sekarang. Ya, keteladanan yang baik, misalnya hari Jumat saya diajak orang tua sholat Jumat ya, sholat Jumat saya dikasih uang, saya tanya orang tua saya uang untuk apa, itu sedekah. Untuk menabung itu, dan dijelaskan manfaat daripada sedekah itu, dan itu semuanya diberikan keteladanan-keteladanan yang itulah yang mewarnai kehidupan kita berikutnya. Dan itu sudah mulai luntur ya Pak Marzuki. Nah, keteladanan ini yang kita lihat sudah gak ada ya. Ini yang kita prihatinkan. Justru orang tua berbangga menunjukkan harta yang banyak kepada anaknya, memberikan apa tuh anaknya ya, dengan cara poya-poya ya, akhirnya memanjakan. Anaknya tidak jelas lagi arah kehidupannya. Dia ulang tahun mobil. Saya cuma dikasih lembar 2 biji. Tapi kita dengerin lagu dulu gitu. Jadi silakan Aaron, kita ibu-ibu kita. Iya, pemirsa, masih Masih di Hikmah Pagi, masih bersama saya Idis Adelia dan juga rekan saya Coki dan juga masih bersama narasumber kita di sini yaitu Bapak Haji Marzuki Ali dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu bersatu melawan korupsi. Pagi-pagi kita berbicara korupsi. Buat pemirsa di rumah dimanapun Anda berada, pingin berkonsultasi sama narasumber kita atau pingin dialog interaktif di sini, bisa langsung saja hubungi di nomor telepon 574-3476 dan juga 021-574-3478. Kita tunggu teleponnya ya. Ya, sambil nunggu Adis, mungkin saya tertarik dengan satu sentral tadi, pendidikan kuncinya. Ya. Karena memang kalau korupsi makin banyak berarti pendidikan kita akhirnya sudah mulai gagal nih Pak Ali. Perlu revolusi pendidikan, Pak Ali? Ya, sekarang sudah mulai ada perbaikan-perbaikan ya. Perbaikan-perbaikan itu pertama sejak zaman Presiden SBY 2005 yang lalu penghargaan terhadap guru itu sudah mulai baik. Ya, guru itu sudah dianggap sebagai tenaga profesi. Pahlawan tanpa tanda jasa. Pak. Ya, dulu sekarang ada jasanya. Tanda jadi. Kalau dulu orang menjadi guru itu ada beberapa memang niatnya ya dari sekolah SPG kemudian apa tuh sekolah pendidikan guru ya kemudian dia jadi guru. Ya. Tapi mayoritas dulu orang menjadi guru itu karena terpaksa ya. Terpaksa ya Pak? Ya, karena terpaksa, enggak terima di kedokteran, enggak terima di fakultas hukum, di fakultas ekonomi, semuanya udahlah sekolah di IKIP aja lah katanya, itu dulu ya. Tapi sekarang dengan diperlakukannya undang-undang tentang guru dan dosen di mana guru dan dosen itu sudah dianggap sebagai tenaga profesi fungsional. Nah, guru itu sudah diberikan penghargaan khusus ya berupa tunjangan sertifikasi yang justru jumlahnya itu berdampak kepada penghasilan guru sudah di atas daripada pegawai negeri sipil lainnya. Makanya sekarang orang berebut jadi guru. Artinya satu sisi guru sudah mulai dihargai ya. Nah, kemudian bagaimana dengan penghargaan itu guru mulai ditingkatkan kualitasnya, kemudian juga isinya. Nah, kita sudah bicara juga ya di antara ketua-ketua lembaga negara ada presiden, ada MPR, DPR, DPD, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial kita berkumpul termasuk BPK, kita juga membicarakan bahwa ini persoalan korupsi ini memang harus betul-betul gerakan bersama. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita ada filosofi dasar kita ya, apa hidup kita itu Pancasila. Di dalam sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau kita semuanya bertuhan, kalau kita semuanya melaksanakan agama kita sesuai dengan kepercayaan yang kita anut, maka insya Allah ya apa yang dilarang tadi, apa yang disuruh, apa yang diwajibkan, apa yang dilarang, tentu kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya dari situ. Nah, kita tahu sejak zaman reformasi kan seolah-olah ini hilang. Hilang sama sekali. Bahwa reformasi itu perubahan, perubahan yang tidak jelas kemana arahnya, orang yang memfitnah biasa, orang yang menzulimi biasa. Padahal kita tahu hukum fitnah itu luar biasa. Di dalam Al-Quran sendiri disebutkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan kan. Nah, kemudian hadis, ada hadis, salah satu hadis menyebutkan bahwa orang yang memfitnah itu tidak mungkin masuk surga kalau yang difitnah tidak memaafkan. Nah, ini berat sekali hukum fitnah itu. Kita harus terima tamu dulu. Tahan dulu ya Bapak ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, dengan siapa di mana? Pak Anto di Jakarta. Pak Anto. Pak Anto, oke. Iya benar. Pak Anto di mana Pak? Di Jakarta. Oke, di Jakarta. Oke, baik Pak Anto silakan. Assalamualaikum Pak Profesor. Waalaikumsalam. Nah, tadi saya tertarik itu waktu politik tadi Pak Profesor katakan. Ini berdasarkan pengalaman Pak Profesor ya. Waktu memimpin itu kan harusnya sebagai orang agama atas nama Tuhan, atas nama Allah. Ini bertentangan tidak dengan Pak Profesor nih? Waktu menjadi pemimpin itu atas nama golongan, atas nama partai, atas nama Allah gitu Pak Profesor. Ini kira-kira bagaimana Pak Profesor? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton. Boleh pengen tahu ada dari luar ya berarti ya. Langsung ya disimpan dulu berarti pertanyaan dari Pak Anton kita ya. Tampung. Kita tampung dulu ya. Oke. Silakan Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Samsia dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah Depok. Ustaz, pertanyaan saya bagaimana caranya Ustaz sesuai dengan tema bagi kami nih ibu-ibu bersatu untuk melawan korupsi Ustaz. Tolong tunjukkan kami caranya Ustaz. Soalnya bingung Ustaz dari mana kita mulai. Dalam lingkup terkecil ya. Iya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik dari pintu mana duluan awalnya? Belakang kita juga deh biar adil deh. Iya, boleh Ibu. Silakan Bundaku yang di belakang. Iya, silakan. Dari Mahabatilah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kudaibah dari Majelis Taklim Mahabatilah Karetengsin Jakarta Pusat. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kiat-kiat apa saja agar kita tidak tergiur oleh tindakan korupsi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingat Bang Ajumai Rahma kalau namanya Uzaibah. Uzaibah. Ada lagunya. Kayaknya sibuk penyanyi suaranya. Silakan Bro. Ada tiga pertanyaan. Jadi Pak Anton dulu ya. Ada tiga pertanyaan. Pertama saya ingin meluruskan dulu ya. Saya bukan profesor ya, tadi Pak Anto. Amin, saya doain Pak. Pak Anto, saya bukan profesor, ya mudah-mudahan nanti jadi profesor. Amin, amin. Tadi doanya Ibu ya. Itu amin. Doanya ya, jadi amin. Saya aminkan walaupun sekarang belum profesor. Ya, amin. Ya. Memang saya ada cita-cita sih. Oh, berarti Pak Anto sudah tahu cita-cita Pak Marjuki ini. Makanya, normal Pak Anton ya. Pak Anton tadi mendoakan. Iya, betul. Pasti, aminkan pasti, saja kan, itu doa yang baik sih. Jadi begini Pak Anto, memang berat lo jadi pemimpin. Pemimpin itu ya siapapun juga yang jadi pemimpin ya, itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya ya. Akan mempertanggungjawabkan apa yang dipimpin itu hadis Bukhari ya. Amanah ya Pak ya. Jadi oleh karenanya sepanjang koridor di dalam memimpin itu ada payungnya. Payungnya itu jelas ya. Payungnya itu ajaran agama kita. Kan ada panutan kita. Panutan kita Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW dulu disebut Al-Amin, dipercaya. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin yang dipercaya? Pertama ya, kita harus selalu berbicara jujur. Jujur itu ya berkata apa adanya ya. Ya kata Nabi ulil haq walau kana nurun. Jadi katakan yang hak betul walaupun pahit ya. Pahit itu obat kan ya, jadi makanya seringkali saya menyampaikan apa adanya banyak orang yang tersinggung ya, dibilang kontroversial ya. Nah, padahal niat saya enggak, saya cuma menyampaikan apa adanya, sesuai dengan hukum. Bukan ya, ada apanya ya Pak. Jadi tidak ada apa-apa di balik itu ya, ada dusta juga tidak ada. Jadi itu jadi ya ada koridornya ya, ya. Nah lalu bagaimana ya Al-Amin itu karena dia jujur, karena dia amanah. Amanah itu ya amanah dengan jabatannya ya. Nah kalau di menjabat ya laksanakan jabatan itu sesuai dengan sumpahnya. Jangan kita itu. Ya ada istilah orang ya, nitip uang berkurang, nitip kata-kata bertambah katanya. Ya, itu tidak amanah kan. Nah itu yang terjadi di masyarakat kita. Nah oleh karenanya ya sebagai pemimpin saya harus hati-hati karena tindakan saya itu pasti saya pertanggungjawabkan. Ya pertanggungjawaban kepada Allah SWT itu ya paling berat, nggak bisa dibohongi. Itu dicatat oleh malaikat kanan dan kiri. Ya kalau manusia bisa dibohongi, bisa diakal-akalin, tapi yang mencatat kanan kiri ini nggak bisa dibohongi. Kalau boleh saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Anto, walaupun kadang-kadang yang Bapak yakin itu bertentangan dengan partai Bapak atau golongan. Makanya saya bilang saya tidak peduli karena saya sebagai ketua DPR ya kadangkala ya dianggap orang kontroversial, dianggap orang nggak cocok. Saya kritik semua partai, saya tidak mengkritik partai apa, tapi saya mengkritik semua partai. Bagaimana semua partai menyiapkan ya kader-kadernya yang baik melakukan seleksi yang baik, ya. Melakukan pembinaan, kaderisasi, penjenjangan yang baik, baru ditaruhkan di DPR. Jangan asal taruh. Jangan asal saja taruh di DPR. Semua partai, tidak terkecuali partai saya sampaikan. Jadi, kemudian pertanyaan Ibu dari mulai dari mana nih kita perang korupsi? Terkait seorang perempuan, mungkin saya juga ikut bertanya, Pak. Ya. Kita pengen punya andil gitu ya. Kalau kita mulai, Bu, mulai dari diri kita sendiri, ya. Bagaimana kita mulai diri kita sendiri? Menunjuk itu memang tajam ya, ke depan. Tapi satu kepada Allah, satu tiga. Kadang-kadang kita komplain juga kepada Allah. Tapi tiga kepada diri kita. Tiga ini kepada diri kita. Baru nunjuk tuh hati-hati tajam. Tiga ini harus kita introspeksi yang lebih banyak artinya. Apa yang kita ucapkan harus kita berani pertanggungjawabkan. Nah, maka ajarkanlah kepada anak-anak kita, kepada diri kita dulu. Jangan mengambil yang bukan haknya kita. Ya, itu yang bukan hanya kita. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Nah, mudah-mudahan diri kita sendiri ini menjadi teladan ya bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi enggak usah bertanya dulu siapa-siapa, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, sebagai pejabat jangan hidup bermewah-mewah. Ya, kita hidup ya hedonis kala sekarang. Ya, hidup sesuai dengan apa yang ya kapasitas kita, kemampuan kita, hiduplah pada tingkat itu. Dan banyak orang menyebut Nabi kita miskin ya. Ya karena ya apa tuh tidak mementingkan harta. Enggak, saya keliru. Nabi kita miskin. Nabi kita kaya loh. Sejak umur 12 tahun sudah berdagang. Sukses dan sukses dan melamar Siti Khadijah. Dalam salah satu hadisnya menyebutkan dengan 40 ekor unta. Jadi Nabi kita kaya. Kalau 40 ekor unta sekarang berapa nilainya? Iya. Nah, kalau sebut miskin keliru, tapi hidupnya sederhana. Pola hidup. Nah, itu. Kalau kita enggak miskin tapi gayanya poya-poya. Itu dia nengok saya dong. Jadi makanya mari kita mulai dari kita sendiri, bagaimana kita hidup sederhana ya. Ya, ada aspek tadi kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial. Bagaimana rasa solidaritas sosial kita dengan anak yatim, dengan orang miskin, itu kepedulian sosial itu harus dibangun. Mulai dari diri sendiri. Iya, dari diri kita sendiri, jangan kita menjadi orang lain. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh kepada banyak orang. Nah, kalau semuanya mulai dari diri kita sendiri, seluruh rakyat Indonesia mulai dari diri sendiri, maka itu akan menjadi amin. Berakhir. Ya. Amin. Yang Bu Zaiban, ini kayaknya pertanyaan untuk Bapak, bagaimana tidak tergiur untuk korupsi? Betul. Ya. Bu ya, kalau kita menyadari arti kehidupan, hidup ini sementara, apa yang kita dapatkan itu akan kita pertanggungjawabkan, maka kita tidak tergiur akan korupsi. Subhanallah. Jadi apa yang kita dapatkan itu pasti kita pertanggungjawabkan. Setiap rupiah yang kita dapatkan, setiap rupiah yang kita belanjakan, itu pasti dipertanyakan. Jadi kalau kita meyakini itu, kita kan meyakini, kita kan mengakui Rasul itu Muhammad itu Rasul ya, utusan Allah. Maka apa yang dicontohkan oleh Rasul ya harus kita ikuti. Nah, dalam kaitan ini, Bu ya, kalau kita tadi disampaikan ya, bahwa setiap yang kita dapatkan pertanggungjawabkan, setiap yang kita belanja kita pertanggungjawabkan, maka kita akan takut. Kenapa? Saya contoh Mas Coki ya. Saya bilang paling enak jadi ustaz. Saya bukan ustaz Bu ya, saya ketua DPR. Saya ingin mengajak kebersamaan, mengajak semua anak bangsa ini, mari kita melawan korupsi ya, dimulai dari diri kita sendiri. Saya pernah bercerita, paling enak jadi ustaz. Ustaz kan ngajar. Kalau dikasih peci kan, ditanya malaikat nanti kan. Tanya malaikat mungkar nakir nanti. Katanya ustaz Coki katanya. Pecinya dari mana? Nah, pecinya dikasih ketua DPR. Selesai urusannya. Udah pelang jawabannya. Begitu ketua DPR ditanya. Hai ketua DPR, kamu ngasih ustaz Coki peci, uangnya dari mana? Jadi jangan enak-enak ngasih Pak Coki, Ustaz Coki kalau uangnya nggak jelas. Betul. Tapi ada yang coba-coba mengganggu pertahanan. Pertahanan Bapak, ya, ya. Pasti godaannya luar biasa. Iman kita ini kan naik turun, makanya selalu banyak pengajian, selalu banyak baca Quran, selalu banyak baca juga hadis. Nah, kita dengar juga ceramah, ya. Nah, mudah-mudahan mau bengkok dikit jadi lurus. Iman orang kan naik turun, nggak ada iman tuh semakin tinggi apa derajat ilmunya, makin godaannya, makin besar godaannya, setannya semakin berilmu. Setannya yang menggoda Bapak itu sudah pangkatnya udah panglima yang setan menggoda Bapak. Kalau profesor ya setannya profesor juga. Yang lebih menarik Ustaz bahwa kalau setan itu enggak pernah mati. Nah, kalau yang kiainya meninggal setannya kemana nih? Jangan godain kita. Kan setan sudah minta apa? Sudah ampun sama Allah. Katanya ya kalau berbuat jahat setan yang disalahkan, padahal yang nikmati manusia. Ampun-ampun dia nggak sanggup lagi dengan manusia. Dipitnah itu setan. Baik, kita terima telepon. Saya terima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan assalamualaikum. Dengan Ibu Siti dari Muara Tewe, Kalimantan Tengah. Oh, Bunda, silakan Bunda Siti. Langsung ke Pak Marzuki. Alhamdulillah, ini kita dari jauh nih, ya. Tunggu-tunggu ada anggota dewan kepor, ini ada kepala DPR, ketua DPR-nya. Pas lagi. Ini Pak, mungkin ada kaitannya sedikit saat ini berita aktual tentang Lady Gaga, Pak. Tadi kita sudah bilang. Lady Gaga korupsi. Ada, ini kita korupsi baju, Bu. Kita bicara korupsi, Bu. Silakan, Bu. Ada isu katanya Lady Gaga ini dibuat di apa tuh memang di rencanakan gitu ya, sepertinya untuk mengalihkan tentang isu. Berita isu. Korupsi isu. Yang ini, yang sedang aktual. Benar? Bagus. Nah, dan ini kan kabarnya di TV, kami kan hanya bisa melihat di TV ya, itu bisa dikompromikan dengan anggota dewan. Nah, ini sikap Bapak sebagai ketua DPR ini seperti apa? Dikaitkan dengan agama kita, dikaitkan dengan korupsi. Ya, terima kasih. Tapi kami berharap mudah-mudahan Bapak sebagai ketua DPR mudah-mudahan merekomendasikan untuk melarang intinya, karena dihubungkan dengan pendidikan, dengan terima kasih Bu. Iya, dan sebagainya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih, sudah kita tangkap esensinya Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bunda, dan kalau saya tahu sih Lady Gaga merek sarden itu kalau salah. Itu soalnya coki. Ada momen, ini ada bukan momen yang luar biasa bisa berinteraksi langsung dengan Bapak ketua DPR. Bagaimana Pak? Tentang Lady Gaga nih Pak. Ya, isu itu nggak baik ya, apalagi media yang selalu istilahnya mengangkat berita, memblow up. Dan pasti bukan TPRI. Yang ya. Ini kan bisa juga digambarkan sebagai pengadilan media. Pengadilan media ini kan tidak baik, tidak ada pengalihan isu. Yang beralih isu itu hanya media. Ya, kalau media mempengaruhi proses hukum, ini sangat berbahaya juga. Kadang-kadang memutarbalikkan fakta hukum. Orang yang tidak bersalah karena beritanya dibuat opini salah. Publik, ya, mengirim opini pembunuhan karakter salah. Berita salah itu menjadi benar. Nah, oleh karenanya sebetulnya nggak ada istilah pengalihan isu. Persoalan korupsi sudah ada sendiri penegak hukumnya. Ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada kejaksaan. Ya, biarkanlah ini proses hukum berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi percayakan saja Bu, kalau para penegak hukum itu dia tidak adil, dia zolim, dia akan menerima sanksinya. Zolim itu dua, dia zolim terhadap rakyat ya, karena artinya dia mempermainkan hukum dengan tidak menindak para koruptor nih sesuai dengan aturan yang betul. Maka dia pertanggungjawabkan juga apa yang dilakukan kepada rakyat, kepada Tuhan. Jadi nggak usah khawatir lah kita. Saya sampaikan tadi, para pejabat itu paling berat tanggung jawabnya. Kenapa? Misalnya proses korupsi dia main-mainkan. Yeah. Apakah main duit atau dengan cara-cara kekuasaan, orang korupsi dinyatakan tidak, orang tidak nyatakan korupsi. Itu ada tanggung jawabnya sendiri. Jadi kita tidak usah merasa khawatir. Jadi, semua apa yang kita lakukan pasti kita akan pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Jadi kita mencoba berprasangka baik aja ya Ibu ya. Husnuzon aja, jangan kita bersangka buruk. Nah, oleh karenanya saya ingin menyampaikan ya tentang akhlak ya. Bagaimana keteladanan yang harus kita contohkan kepada diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dan sebagainya. Ya pertama selalu berpikir positif ya. Ya kita diajarkan oleh Nabi selalu berpikir positif, husnuzon. Kita nggak boleh suuzon. Yang kedua kita harus selalu mencontohkan berkata yang positif, berkata yang baik. Berkata yang baik itu bukan baik-baik saja ya, orang jahat itu beda. Beda. Makanya ada hadisnya juga nyampaikan ul haq lukana nuran, artinya katakan kebenaran itu walaupun pahit ya. Jadi jangan bohongi ya, kataan yang baik. Yang ketiga ya perbuatan yang baik. Jadi mulai pikiran, perkataan, perbuatan. Nah ini kalau diteladani, insya Allah ini akan berpengaruh besar terhadap perjalanan atau kehidupan bangsa dan negara ke depan. Nah jadi kaitan dengan Lady Gaga bukan pengalian isu ya. Gak ada hubungan sama korupsi Lady Gaga ya. Lalu yang kedua, sebagai suatu negara yang bukan berbasiskan agama. Negara kita kan negara Pancasila ya. Ya kita bukan negara agama. Ya, kita bukan negara agama. Kita Islam ikut saja ajaran kita. Kita enggak mau nonton, ya enggak usah nonton. Kalau enggak suka, silakan. Yang mau ikut menjadi setan silakan jadi setan. Ya, yang ikut mau ikut malaikat jadi malaikat. Kenapa kita susah? Nah, persoalan izin itu persoalan kepolisian. Biarkan polisi. Kembali lagi kepada jabatannya. Polisi mempertanggungjawabkan jabatannya. Jabatannya jadi kenapa kita susah juga? Ya, sudah bidangnya masing-masing. Semuanya sudah ada tanggung jawabnya masing-masing. Kalau itu kita hargai apa tanggung jawabnya masing-masing, enggak akan ribut negara ini. Kita kadang-kadang mencampur di tanggung jawab orang lain. Pada tanggung jawab kita tidak pernah kita laksanakan. Nah, jadi yang penting apa yang jadi tanggung jawab kita laksanakan dengan cara yang baik dan benar. Apa yang jadi tanggung jawab orang silahkan. Dan berpositif thinking lah dengan berpikir positif. Jadi begitu Ibu ya. Jadi tidak ada pengalian isu dan saya sebagai ketua DPR enggak boleh masuk ke wilayah itu. Wilayah Lady Gaga. Jadi enggak bisa memberikan undang-undang wilayah Lady Gaga. Yang jelas kita ada undang-undang tentang porno aksi ya, pornografi ya. Tegakkan aja hukum. Sudah ada. Iya, ada hukumnya. Makanya ya dalam kaitan fungsi pengawasan, saya sering juga menyampaikan kepada Komisi Penyiaran. Jadi TV media ini kan ada komisi pengawasan, namanya komisi penyiaran. Nah, komisi penyiaran kalau tidak melaksanakan tugasnya tanggung jawab juga. Tapi sebagai fungsi pengawasan dari DPR, saya membuat surat kepada KPI. Hei KPI, ini tayangan TV-TV ini hati-hati karena mempengaruhi pendidikan. Berarti bisa juga yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan, ya kalau tidak melakukan pengawasan itu tanggung jawab nantinya. Ya. Kita berkewajiban menyampaikan. Tetapi kalau Juki dia juga tidak mendengar, ya tanggung jawab bukan urusan kita. Karena kita nggak punya hak untuk menghukum dia. Tapi ngasih rekomen bisa, misalnya 5 pagi jangan dihapus, gitu bisa. Oh iya. Tilawah jangan dihapus, gitu. Insya Allah, amin. Insya Allah, amin. Ada direksi. Tapi menarik di segmen terakhir ini kita mungkin kesimpulan tentang semua ini bahwa kita bersatu untuk melawan korupsi. Korupsi dan dimulai dari diri ternyata ya. Dari diri pertama, terus kemudian mungkin ada kiat-kiat lain yang Bapak mau sampaikan, silakan. Pak Marjuki. Ya, para pemirsa TVRI yang berbahagia, ibu-ibu Majelis Taklim yang saya cintai, saya banggakan. Ya, kenapa saya mengambil judul ini? Karena memang sekarang ini korupsi itu sudah sebagai virus ya, menyebarnya itu tidak jelas. Tetapi semua orang sudah istilahnya terkontaminasi dengan virus ini. Jadi kalau tidak cross itu kadang-kadang tidak enak ya. Ya tetangga beli mobil kita sakit hati ya. Tetangga punya rumah bagus kita pengen punya rumah bagus juga. Ini penyakit hati ya. Nah oleh karenanya mari kita luruskan hati kita. Kita istiqomah. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya, kita laksanakanlah apa yang kita ajaran kita, agama Islam jadi panutan kita, menjadi pedoman hidup kita. Ya Rasulullah SAW itu sebagai ya, contoh daripada kehidupan kita. Mari kita contoh Nabi hidupnya sederhana, ya bagaimana kita hidup sederhana. Bukan berarti orang miskin. Bukan orang miskin. Islam nggak mengajarkan orang miskin ya. Islam tuh mengajarkan kita menjadi kaya. Dengan kekayaan kita sodak. Dengan kekayaan kita berdakwah, dengan kekayaan kita manfaatkan kuat, kita ya, kuat. Untuk kepentingan umat ya khairunnas anfahum linnas. Artinya sebaiknya umat aku itu adalah umat yang memberikan manfaat kepada umat-umat yang lain. Jadi itu yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita melakukan itu ya, maka ya bangsa kita ini ke depan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Marjuki. Baik, dari satu hari dimanapun Anda berada, berarti kita sudah sampai di penghujung acara. Artinya bahwa setiap yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Dan mudah-mudahan ketika kita semua kaya, tidak ada lagi yang korupsi. Bukan begitu, Dis? Amin. Insya Allah ya, mudah-mudahan juga pagi hari ini yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Anggota DPR, sangat menginspirasi kita semua, pemirsa yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Dan baik, dengan demikian tak terasa satu jam sudah kita bersama. Dan insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Amin. Di acara Hikmah Pagi dan dengan sumber yang berbeda, tentunya dengan topik yang menarik ya. Akhir kata saya Edis Adilia dan saya Coki mengucapkan terima kasih ke Pak Marjuki sudah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, jaga iman, jaga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut nanya ya Bu. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, datang terpujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Datang masanya insyaallah diri